Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Baik, kita kembali melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Fara'id Al-Muyassar. Terakhir kita berhenti pada pembahasan tentang jadwal ashabil furuq. Jadwal ashabil furuq, jadwal tentang golongan-golongan yang mereka warisannya sudah ditentukan oleh syariat, oleh Al-Quran. Ya, sebelumnya lagi kita telah menjelaskan bahwasanya al-irf ada dua macam. Yang pertama irfun bil fard, yang kedua irfun bil ta'sib. Irfun bil fard maknanya sudah kita lewatkan, yaitu warisannya, ya Rasulullah, jatahnya sudah ditetapkan, telah ditentukan oleh syariat, seperti setengah, seperempat, seperdelapan, sepertiga, dua pertiga, seperenam. Nah, itu orangnya yang berhak mendapatkan jatah-jatah yang sudah ditentukan ini namanya ahlul furuq. Ya. Atau sahibul fard. Kalau mufradnya satunya ahlul fard atau sahibu al-fard. Jamaknya ashabul furuq. Ya. Macam yang kedua adalah irsun bita'asib, yaitu warisan yang didapatkan tanpa ketentuan yang ditentukan oleh syariat, sisa, iya. Orang-orangnya disebut dengan mu'asib, mu'asib atau mu'asibun atau asobah jamaknya, mu'asib, asobah, orang-orang yang mereka mewarisi harta peninggalan dalam keadaan tidak ditentukan berapa. Iya. Kita sudah mengambil penjelasan tentang jatah az-zauj, ya, suami. Az-zauj suami, kalau kita ditanya berapakah jatah suami ketika istri meninggal, maka jawabannya bagaimana? Ya, jawabannya dirinci. Ya. Istrinya meninggal ini meninggalkan anak atau tidak? Iya kan? Kalau dijawab istrinya mati tidak meninggalkan anak, Pak. Iya, maka jawabannya bagaimana? Suami dapat setengah. Ya, terus kalau ternyata istrinya meninggalkan anak, hatta satu saja, bagaimana jatah suami ketika itu? Ya, berkurang menjadi seperempat. Gedean mana? Setengah dan seperempat? Ya, barangkali gede seperempat itu empat kok. Ya. Ya. Roti dibagi setengah, bagi dua dengan dibagi empat, gedean mana itu hasilnya? Ya, dibagi dua. Kemudian yang kedua, az-zawjah istri. Berapakah jatah istri ketika suaminya meninggal? Ya, dirinci. Ya, apabila si suami yang meninggal ini tidak meninggalkan anak atau far'un waris, ya, maka si istri dapat seperempat. Sebaliknya kalau si suaminya yang meninggal ini ya meninggalkan far'un waris, maka si istri menjadi apa? Jatahnya berapa? Seperdelapan. Ya. Ini nanti akan disebut, ini namanya hajbun nuqson. Hajib nuqson, ada dua hajib nanti. Ada hajibul hirman, ada hajibun nuqson. Hajib itu keberadaan seseorang menghalangi ahli waris yang lain, sama sekali enggak dapat. Kalau hajibun nuqson itu keberadaan seseorang di mana mengurangi jatah orang lain. Seperti adanya anak-anak ini kan. Adanya anak-anak bisa mengurangi jatah suami dari seperdua menjadi seperempat, atau mengurangi jatah istri dari seperempat menjadi apa, seperdelapan. Namanya hajibun nuqson, hajib nuqson, ya, menghalangi yang sifatnya mengurangi, bukan menghilangkan jatahnya. Ya, sudah kita ambil pula al-abd. Berapakah jatah al-abd? Dirinci juga. Ada berapa kemungkinan jatahnya, Bapak? Tiga. Yang pertama seperenam, yang kedua 1/6 dan sisa. Yang terakhir sisa saja. Bahasa faraidnya ya dapat asib dia. Iya, sisa ya. Asobah ya. 1/6 ya. Kapan Bapak dapat 1/6? Dari harta peninggalan anaknya. Ketika anaknya yang meninggal ini apa? Meninggalkan apa? Far'un waris. Ketika yang mati tentunya anaknya. Yang matinya ini meninggalkan cabang yang mewarisi, apakah dari anak-anak atau cucu atau cicit. Iya. Kemudian kapan kasih Bapak dapat 1/6 plus sisa kalau ada tentunya? Hah? Ketika si mayit itu anaknya yang meninggal ini mati meninggalkan cabang tapi perempuan. Apakah anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki yang sudah meninggal anak laki-lakinya? Iya. Dapat 1/6 plus sisa. Nanti insyaallah akan ada praktek ya setelah ini. Kemudian kapankah Bapak dapat sisa saja? Sisanya berapa? Diambil semua oleh Bapak. Kapan ini? Ketika si mayit yaitu anaknya yang meninggal tidak meninggalkan cabang yang mewarisi. Anak-anak enggak ada, cucu enggak ada, cicit enggak ada. Sudah Bapak, sisanya berapa? Diambil. Dikasih dulu ahlul furudnya. Misalkan si mayit meninggalkan istri, istrinya dikasih, setelah itu sisanya diambil semua oleh Bapak. Nah itu. Sekarang masuk yang 4 ya. Hah? Sudah juga 4 ya? Sudah. Mithlul ab, jatah atau rincian jatahnya kakek persis seperti rincian jatahnya siapa? Bapak. Hanya saja kakek ini enggak dapat waris kalau masih ada bapak. Atau kalau masih ada kakek yang terdekat. Kakek kan bertingkat-tingkat ya. Kalau dalam bahasa kita kan dibedakan ada kakek, buyut, cangga, ya kan? Kalau dalam bahasa Arab semuanya jad itu. Kakek, buyut, cangga namanya kakek sih, jad semua. Ya, kakek ini dia terhalang dari warisan ketika yang pertama masih ada bapak. Yang kedua masih ada kakek yang terdekat. Sekarang anak tanya, mana yang lebih dekat dari dua kakek ini? Buyut atau kakek? Kakek. Berarti kalau masih ada kakek, buyut dapat enggak? Enggak dapat. Nah, alhamdulillah. Ya. Hanya saja nanti ada sedikit perbedaan ya pada masalah al-umariyatain ini. Sedikit gitu. Ya pada kakeknya mah enggak berubah sih. Cuma pada yang lain, pengaruhnya pada yang lain beda. Nanti insyaallah. Kemudian yang berikutnya al-um. Apa makna al-um? Ibu. Alhamdulillah. Ternyata bisa ya dikit-dikit bahasa Arab ya. Al-um ibu ya. Lumayan. Ya. Ibu ya, kemungkinan jatah ibu ada 3. Yang pertama 1/3. Yang kedua 1/6. Yang ketiga 1/3 plus sisa. Kapan kasih ibu dapat 1/3? Ya. Syaratnya di sini disebutkan yang pertama, kalau enggak salah ibu sudah ya. Hah? Sudah juga ya? Sudah ya? Eh belum. Perasaan sudah ya? Ya, sudah ya. Sudah baru 1/3-nya aja ya. Jadi ibu dapat 1/3 kapan? Ketika si mayit, ya apa, siapa yang mati? Ya anaknya. Ketika si mayit mati tidak meninggalkan cabang yang mewarisi. Enggak ada anak laki-laki, anak perempuan enggak ada, cucu juga enggak ada. Itu yang pertama syaratnya. Yang kedua, ada mujam'in minal ikhwah, tidak memiliki ya si mayit gitu ya, bukan ibunya ya. Si mayit yang mati tidak meninggalkan 2 saudara atau lebih. Apakah saudara sekandung ataukah saudara sebapak ataukah saudara seibu? Jadi kalau ada kasus ada orang meninggal misalkan ya, ada seorang mati meninggalkan ibu dan bapak, maka ibu dapat dapat 1/3 itu, bapak sisanya. Sekarang ada di sana seorang mati meninggalkan ibu, meninggalkan bapak, meninggalkan saudara laki-laki 1. Berapa ibu jatahnya? 1/3. Ada saudara itu. Iya, saudaranya cuma 1. Iya, enggak menghalangi ibu dari 1/3. Ifhamu jayyidan. Pahami baik-baik ya. Paham ya? Jadi syarat ibu dapat 1/3 apa? Ada berapa? 2. Yang pertama, mayit tidak meninggalkan apa? Cabang yang mewarisi. Kedua, tidak meninggalkan saudara lebih dari satu, gitu ya. Atau tidak meninggalkan saudara yang jumlahnya dua atau lebih. Terserah bahasanya gimana. Maksudnya kalau saudaranya cuma satu, ini tetap ibunya sepertiga. Ya. Tapi kalau saudaranya sudah dua, tiga, ya beda lagi jatahnya nanti ibu. Ya, paham ini? Ya. Kalau kecepatan ngomong, kecepatan. Kita perlahan-lahan. Ibu. Ya. Kemudian yang kedua, kemungkinan yang kedua dari jatahnya ibu seper enam. Tulisan Arab seperti ini, jadi pahami? Insya Allah ya. Seper enam kayak gini, tulisan enam. Jangan ketukar ya, enam, dua. Dua, enam. Kalau enam, gini. Dua, Kapan ke si ibu dapat seper enam? Si ibu dapat seper enam dari harta peninggalan si mayit. Ketika yang pertama, wujudu far'in waris. Si mayit itu anaknya yang meninggal, mati meninggalkan cabang yang mewarisi. Ada anak, apakah perempuan atau laki-laki, yang jelas ahli waris, atau cucu, atau cicit. Sudah ibu dapat seper enam. Ada seorang mati meninggalkan ibu, bapak, anak perempuan satu. Ibu berapa? Ibu berapa? Seper? Seper enam. Gak usah ragu-ragu. Iya. Seper enam. Kenapa? Ada cabang yang mewarisi. Gitu. Paham ini? Yang kedua. Aw jam'un minal ikhwah. Ibu dapat seper enam dari harta peninggalan ketika si mayit mati meninggalkan saudara yang jumlahnya dua atau lebih. Itu jama'. Dua atau lebih. Ada kasus seperti ini, ada seorang mati meninggalkan istri, bapak, dan dua saudara seibu. Berapakah si ibu dapat warisannya? Sepertiga atau seperenam? Seperenam, kenapa? Ada si mayit meninggalkan saudara yang jumlahnya berapa? Iya, lebih dari satu, dua. Itu. Terfahami nih? Ya, gampang insya Allah, tinggal antum diinget-inget aja ini. Ya, fikihnya ini. Ya. Yang terakhir, jatah ibu sepertiga plus sisa. Plus si sisa. Ini fil mas'alataini al-umariyataini. Ibu dapat sepertiga dari sisa, bukan plus sisa, Afan. Keliru bahasanya. Iya, kalau tadi plus tulisannya plus ini sepertiga dari sisa, bukan sepertiga dari keseluruhan, bukan. Paham ini? Sepertiga dari apa? Sisa. Bukan sepertiga dari apa? Keseluruhan, bukan. Ini terjadinya di mana? Fi al-mas'alataini al-umariyataini. Pada dua masalah al-umariyataini. Al-umariyataini ini nisbah kepada Umar radhiyallahu taala anhu. Kenapa dinisbahkan kepada beliau? Karena kasusnya terjadi di masa beliau dan diputuskan oleh beliau dan didukung oleh para sahabat. Ijtihadnya dan ijtihad beliau sangat dekat dengan keumuman nas-nas dari Al-Qur'an. Ya. Nama lainnya Al-Gharrawaini, ya karena sangat jelas gitu, gharra. Ya, mungkin kita singgung sedikit enggak apa-apa. Ini kasusnya adalah ada dua. Yang pertama, ada seorang mati meninggalkan ibu. Ya, umun. Yang kedua, ya meninggalkan isinya aja dulu dah ini, zaujun. Zaujun. Kemudian dia meninggalkan abun. Ini kasusnya kayak gini aja sudah. Ini kasus yang pertama. Seorang mati meninggalkan zaujun, suami, umun, ibu, abun, bapak. Paham ini kasusnya? Ini yang pertama, kasus yang pertama. Yang kedua, seorang mati meninggalkan di mana ya? Atau di bawah kelihatan ya di bawah? Kelihatan. Seorang mati meninggalkan zaujah. Meninggalkan juga umun. Meninggalkan juga abun. Ini kasusnya, kasus kemarin tinggal gini saja. Tinggal dihafal mudah. Tuh. Jadi kasus al-umarataini adalah kayak gini kasusnya. Seorang mati, ini yang pertama, yang pertama. Ada dua kasusnya. Seorang mati meninggalkan suami, ibu, bapak. Ini yang pertama, paham ini? Yang kedua, seorang mati meninggalkan zaujah, istri, ibu dan Bapak. Nah, itu kasusnya. Nah, cara menghitungnya kayak gini. Kita sudah mengetahui jatah suami, berapa suami jatahnya. Ini enggak ada anak, lihat. Zaujun lihat. Enggak ada anak, berarti berapa jatah suami? Maka kita kasih seperenam. Iya. Nah, seperenam. Ya. Umun, tadi sudah disebutkan ibu sepertiga dari sisa, ya kan? Sepertiga dari sisa. Sepertiga dari sisa kalau dalam bahasa Indonesia S lah, kalau dalam bahasa Arab B. Sepertiga dari baki sisa. Sepertiga dari sisa. Abun, nanti abun sisa di asobah, laki-laki kan? Baki berarti dia sisa. Apa sisa? Iya, bisa ain juga enggak apa-apa, wis. Ya. Ain, asobah. Asib gitulah. Nah, gitu. Nah, maka cara menghitung seperti ini. Nanti akan kita ajarkan rumus cara menghitungnya bagi yang belum bisa. Kalau sudah bisa, ya alhamdulillah. Nah, di sini 1/6 ya. Jadi kaidahnya ini kita menentukan asal masalah dulu, bilangan terkecil yang bisa dibagi untuk semua ahli waris. Di sini karena ahlul furunya cuma 1/6, maka mudah, 6 saja dipindahkan ke sini. 6 pindahkan. Selain. Nah, 6. Ya. Zauj 1/6 dari 6 berapa? 1 kan? Zauj 1/6 dari 6 berapa? 1. Nah. Nanti di foto aja enggak apa-apa sih tulis ya. Kemudian umum nanti. Ya. Ini kan sepertiga dari sisa. Maksudnya sepertiga dari sisa setelah diambil jatahnya suami atau istri. Paham enggak? Nah, sekarang jadi bukan dari 6. Ini kan asal masalahnya 6, ya kan? Ketika ada kasus orang mati meninggalkan suami, ibu, bapak. Kan zauj. Kok dapat 1/6, Bang? Zauj berapa tadi? Setengah. Oh, iya. Keliru, 1/6 sih. Setengah. Tadi saya salah dengar ya tadi ya. Anak ikuti antum aja pokoknya sih. Ya. Jadi antum jangan salah ya. Ya. Sih, kok kayak gini? Ya. Setengah sen. Ya. Ibu dapat berapa ibu? 1/6. Ibu 1/6 ini. Kok tadi kok jadi enggak konsen sih? Ibu 1/6 kan? 1/3/6. 1/3/6. Yang yakin ini. 3/6. Kalau 1/6 kan ada anak, ada saudara. Ini ada enggak? Ah, 1/3. Sen, 1/3. Oke. Ini enggak jelas nih. Ibu 1/3 dari sisa, betul ya? Nah, ini selesai. Jadi ketika ada seorang mati meninggalkan suami, ibu dan bapak, maka si suami 1/2. Kenapa setengah? Karena tidak ada cabang waris, ya kan? Ibu dapat 1/3 dari sisa. 1/3 dari sisa maksudnya 1/3 setelah diambil jatahnya apa? Siapa? Suami. Nah, untuk kita mencari asal masalahnya enggak sulit insyaallah ya. Nanti kalau antum belum paham kita ajarkan. Di sini 2 dengan 3. 2 dengan 3 itu dalam istilah faraidnya itu tabayun. Apa? Tabayun. Ya. Maka tinggal dikalikan 2 kali 3 berapa? 6. Ya, 6. Suami setengah dari 6 berapa? Setengah dari 6? 2. Iya, 3. Oh, 2 3 Anda berapa? 2 3. Setengah dari 6. 3. Yang yakin nih. Sekarang 6 dikurangi 3 berapa? 3. Nah, ibu ini 1/3 dari 3. Bukan 1/3 dari 6. Bukan 1/3 dari keseluruhan, tapi 1/3 dari jatah yang tersisa setelah diambil jatahnya suami. Berarti berapa kak ibu? 1. Nah, bukan dari 6 ya. Kalau 1/3 dari 6, 2 ibunya. Nanti bapaknya lebih gede dari ibu. Sekarang sisanya berapa? Bapak kan asobah sisa. 6 dikurangi 3 dikurangi 1 berapa sisanya? 2. Nah, ini jadi pas dengan kaidah umum pembagian waris ketika di situ ada laki dan perempuan. Laki-laki lebih besar daripada perempuan. Bapak 2, ibu 1 kan pas. Seandainya ibu ini 1/3 dari 6, maka ibu dapat 2, bapaknya 1. Gitu. Ini kalau kita ringkas seperti ini. Kalau di kitab yang lain dijelaskan istimbat kenapa demikian dan demikian. Tapi cukup insyaallah. Kita ulangi ya. Jelasannya, ketika ada seorang mati meninggalkan suami, ibu dan bapak. Maka ini masalahnya masalah apa? Ihda al-umariyataini, salah satu dari masalah apa? Al-umariyataini. Apa? Atau kenapa disebut dengan masalah al-umariyataini? Karena masalahnya terjadi di zaman Umar dan dipecahkan oleh beliau dan didukung oleh mayoritas para sahabat. Dan ini yang rajih, yang sahih. Ya. Dan itu dekat dengan apa keumuman nas-nas Al-Qur'an. Jadi suami di sini dapat setengah. Kenapa setengah? Ya kan enggak ada anak. Enggak ada anak. Ibu dapat sepertiga dari sisa. Karena masalahnya Umar yatim, bapak sisa. Nah, cara menghitungnya ya sekarang kita jelaskan enggak apa-apa deh. Perlu enggak dijelaskan cara mencari asal masalah ini? Hah? Perlu enggak? Hah? Perlu. Ya sekarang enggak apa-apa deh. Ini saya begini aja. Seperti ini. Di sana ada 4 istilah pakai tulisan Arab Indonesia. At-tadakhul, at-tawafuq. Mau pakai tulisan Arab atau Indonesia? Indonesia aja ya, sudahlah. Kita orang Indonesia aja ya, ya wis lah. Melu guys. Yang pertama namanya at-tamatsul. Ini kurang mendukung nih spidolnya nih. Oh. Anyar padahal ya. Tamatsul. Nah, ini rumus yang pertama at-tamatsul. At-tamatsul itu apabila penyebutnya sama seperti setengah dengan setengah. Ini tamatsul. Paham? Sepertiga dengan sepertiga, ya, paham nggak? Kalau seperti ini mudah, seperti ya ada seorang mati meninggalkan suami, meninggalkan saudari perempuan, ya, meninggalkan saudari perempuan, saudari perempuan setengah, suami setengah, ya. Ini kalau seperti ini, kalau tamatsul ya penyebut ini, kita katakan penyebut di bawah kan, yang di atas pembilang ya, ya. Kalau penyebutnya itu sama, sudah antum ambil salah satunya, jadikan asal masalah. 2 dengan 2, berarti asal masalahnya 2. Itu. 3 dengan 3 berarti asal masalah berapa? 3. Ini rumus dasar ini. Ah ini, gampang kan kalau apa? At-tamatsul gampang ya. At-tamatsul, coba. At-tamatsul. Iya. Yang kedua, at-tadakhul. Atau yang ini aja dulu. At-tadakhul aja dulu, kalau aja. At At-tadakhul. Nah, at-tadakhul. Kalau at-tadakhul itu apabila ya salah satu penyebut merupakan kelipatan yang lain, seperti ya sepertiga dengan seperenam. Seperenam kan enam kan kelipatnya tiga ya. Betul enggak? Nah, gitu. Contohnya sepertiga dan seperenam. Dengan seperenam bertemunya atau seperempat dengan seperdelapan, ya kan? Ini kan yang namanya 6 kan kelipatan 3. Iya kan? Betul? Yang namanya 8 kelipatan 4. Atau 2 dengan 8. 2 dengan 8. Per 2 dengan seperdelapan. Ini kan 8 kelipatannya 2 kan? 2 dilipat berapa kali jadi 8? 4 kali. Nah, kalau seperti ini mudah juga cara mengambil asal masalahnya. Ambil bilangan terbesar. Jadikanlah asal masalah. Enggak apa-apa gitu, sebenarnya belum. Ini tapi enggak apa-apalah. 36 berarti 6 antum jadikan sebagai asal masalah, diletakkan di sini nih. Nah, ini asal masalah namanya. 6 diambil. 4 dengan 8 berarti berapa asal masalahnya? 8. Antum ambil asal masalahnya 8, taruh di sini. Ya. 2 dengan 8. Yang gede mana? 8 ya, 8. Yang gedenya kita ambil, yang gedenya. Jadi kan hasil masalah dari sini. Nah, paham ini. Pokoknya ini rumus ini antum kalau paham udah sampai akhir ini anyin ini aja matematikanya. Enggak perlu antum harus lulus SD atau apa ya. Apalagi antum sudah lulus sampai SMA kan. Artinya sederhana gitu. Iya. Yang ketiga, at-tawafuq. Ini udah bagus mulainya. At-tawafuq. At-tawafuq. Nah, sekarang at-tawafuq itu apa gitu? Kalau at-tawafuq itu apabila ada dua tadi penyebut ya atau lebih bisa ketemu di selain sepersatu. Bisa ketemu di selain sepersatu. Ketemu di seperdua kah? Ketemu di sepertiga kah? Iya kan? Jangan sampai di sepersatu gitu. Contoh seper 4 dengan seper 6. Seper 4 dengan seper 6. Sekarang Pak Ana tanya, tamatsul bukan ini 4 dengan 6? Tamatsul bukan? Bilangannya sama enggak? 4 dengan 6. Beda, bukan tamatsul berarti. Tawafuq tadakhul bukan? 6 kelibatannya 4 bukan? Bukan. Tapi 4 dengan 6 bisa ketemu di seperdua kan? 4 bagi 2 bisa, 6 bagi 2 bisa. Betul enggak? Nah, ini namanya apa? At-tawafuq. Bisa ketemu di mana ini? Di seper? Seperdua kan bisa kan? 4 bagi 2 bisa, 6 bagi 2 bisa. Betul? Nah. Sekarang ini yang berikutnya. Seper 6 seper ya, per 6 lah. Per 3 dengan seper 12 lah, contoh aja deh. Iya. Ketemu enggak? Apa maksudnya? Tamatsul tadakhul tawafuq. Bisa ya? Jangan. Ketemu ya ini ya? Jangan. Jadi ntar kita 12 dengan 8 lah. Ya. Ini 8. 8 dengan 12. Bagaimana itu? Tamatsul bukan? Bukan, bilangannya beda. Tadakhul bukan? Bukan 12 bukan 8. Tapi tawafuq ketemu di mana? Ha, silakan. Yang kecil ketemu di mana? Seper 8 dan seper 12. Iya, seper 4. Iya, seper 2 juga bisa, cuma masih kegedean gitu. Paham? Dibagi 2 bisa juga, 8 bagi 2 bisa 4, 12 bagi 2 juga bisa 4 ya. Bisa. Bisa juga kan? Bagi 2 6. Cuma kan masih kegedean. Ini bisa ketemu di seper 4. Betul enggak? Nah, kan 8 bagi 4 bisa 2. 12 bagi 4 berapa? 3. Ketemu seper 4. Ini namanya apa? Tawafuq. Kalau tawafuq maka cara menghasilkan asul masnah seperti ini. Ini dihapus. Man, kayaknya tuh kurang lebar. Masa di sini tulis? Ya. Sudah pernah bikin ini Mas Zain itu yang gede itu. Jadi caranya nih cara menghasilkannya. Contoh 4 dengan 6 ya. 4 dengan 6. Ini kan 4 dengan berapa? 6. Tadi kita mau disebut apa? Duanya kita taruh sini. Nah. 6 bagi 2 berapa? Hasilnya kita taruh sini. 3. 4 bagi 2 berapa? 2. Kita taruh sini. Dikalikan. Silakan milih yang mana, sama saja. 6 kali 2 atau 4 kali 3. Itulah aslul masalahnya. Paham enggak? Kira-kira ketiga tuh. Di sini kan tadi 4 dengan 6 ketemu di seper 2 kan, itu bisa dibagi 2 semua kan? 4 dengan 6 bisa dibagi 2 semua kan? Ya sudah 2 taruh sini, dengan 4 bagi 2 di sini nih. 2. 6 bagi 2 3. Dikalikan ini dengan ini atau ini dengan ini sama hasilnya. Silakan pilih yang ini. 4 kali 6 kali 2 berapa? 12. 4 kali 3? 12 juga. Ah, itu asal masalahnya berapa? 12 berarti asal masalahnya, paham? Asalnya berapa? 12. Air. Sekarang 8 dengan 12. 8 dengan 12. Waduh, awal-awal dikasih pusing ya. 8. Tapi ini rumus penting sekali. 8 dengan apa? 12 ya. Nah, tadi ketemu di berapa tadi? 8 diketemu di berapa? 4. Di 4 ketemu, di 2 juga ketemu, cuma kalau di 2 kan lebih masih gede bilangannya kan. Ya, lebih kecil lebih bagus. Ketemu di 4. 8 bagi 4 berapa? 2. 8 12 kok? 12. 12 bagi 4 berapa? 3. Tuh. 8 kali 3 berapa hasilnya? Tambah sih. Ya, 8 kali 3 berapa? 24. 12 kali 2 berapa? sama 24 juga gitu. Gitu. Ini namanya apa? Tawafuk. Bisa ketemu di selain persatu. Ya, satu lagi rumusnya ini. Bisa, cuma masih gede gitu bilangnya, bisa. Bisa juga, cuma dua juga, enggak salah hitungannya enggak, cuma gede kan. Dari kecil lebih bagus. Kalaupun dibagi dua juga enggak apa-apa gitu. Kayak kita ini ya. Tambah yang kedua. Ini baru tawafuk ya, yang keempat nih. Ini tugasnya admin nanti supaya menjelaskan di ini channel itu supaya ngerti seperti ini. Iya. Yeah. Yang ketiga, yang keempat namanya apa? At-tabayun. At-tabayun ini mudah, tabayun ini. Ya, at-tabayun ini mudah. Tabayun itu apa? Jadi selain tamatsul, tadaful dan tawafuk. Itu tabayun. Ya, seperti seperdua dengan sepertiga. Ini kan bukan tamatsul ya kan? Dua dengan tiga beda, bukan yang pertama. Dua dengan tiga, tiga bukan kelipatannya dua, ya kan? Tawafuk enggak ketemu. Ya bisa ketemu di sepersatu aja dibagi satuin. Nah, kalau seperti ini langsung dikalikan 2 dikali 3. Berapa? 6. Inilah aslul masalahnya. Ah itu. Ini pahami baik-baik loh. Insyaallah kalau antum ini paham, kesananya untuk menghitung itu selesai dengan ini. Pahami baik-baik ini. Ya. Hah? 4 aja sudah. Iya. Yang pertama at-tamatsul ketika penyebutnya sama. Penyebutnya apa? Sama. 2 dengan 2, 1/2 dengan 1/2, 2/2. 1/3, 1/3. Maka ini diambil salah satunya saja, 2. Jadikan asal masalah. Nanti kita akan masuk nanti asal masalah bilangan terkecil yang bisa dibagi untuk semua ahli waris. Kemudian yang kedua tadakhul. Ya ini ketika ada 2 penyebut atau lebih yang lainnya kelipatan dari yang lain. Maka diambil yang terbesarnya. Nah itu masalah. Tawafuk ketika ada 2 bilangan atau lebih ketemu di selain 1/1 atau 1/2 kah, 1/3 kah, 1/4 kah, bisa dibagi 2 kah, 3 kah, atau 4 kah gitu. Maka cara seperti itu disilang. Paham enggak? Jadi caranya kalau tawafuk itu misalkan 4 dengan 6 ya. Ini kan ketemu di 1/2, bisa bagi 2 kan. Maka tinggal salah satunya dibagi 2, mesti 4 bagi 2 kemudian dikalikan keseluruhan yang lain. 4 bagi 2, 2 kali 6 berapa? 12. Atau sebaliknya 6 bagi 2 berapa? 3 kali 4 berapa? 12. Jadi dibagi 2 kalau memang ketemunya di 1/2. Dibagi 2 kemudian dikalikan keseluruhan yang lain. Paham? Nah. 8 dengan 12 ketemu di 1/4. Berarti 8 bagi 4 berapa? 2 kali 12. 24. Atau 12 bagi 4 kali 8. Ya sama juga gitu. Kalau tabayun mudah sudah, selain tamatsul, selain tadakhul, selain tawafuk. Seperti 2 dengan 3, ya kan? Ya, 1/2 dengan 1/3. Ini bisa dipahami kan ya? Ya, kalau sebenarnya kita kembali ke pembahasan tadi. Iya. Nah, ini juga yang perlu kita ketahui kalau penyebutnya cuma satu. Penyebutnya cuma satu. Maksudnya ahlul fardnya cuma satu, seperti dalam contoh ini kan, ahlul fardnya cuma suami. Berarti suami kan 1/2. Dua ada dua ini ya, fardnya kan. Nanti ya, yang cuma satu. Kalau penyebutnya cuma satu, ya sudah, dia dijadikan asal masalah. Insyaallah nanti sering kita latihan. Baik, kita kembali menjelaskan masalah alam rezeki ini. Seorang mati meninggalkan suami, ibu, bapak. Suami dapat setengah. Kenapa? Karena tidak ada cabang yang mewarisi. Ibu dapat 1/3 plus 1/3 dari sisa. Kenapa? Karena masalahnya alam rezeki ini. Itu aja ya. Bapak sisa. Maka asal masalahnya ini kan 2 dengan 3. Nah, sudah. Ini masuknya kemana? Tamatsul, tadakhul, tawafuk, atau tabayun? Hah? 2 dengan 3. Tuh, ini 2 dengan 3. Tabayun, berarti dikalikan kan 2 dengan 3. Betul? Maka jadilah berapa sih? 6. 6. Berarti suami, ini kan asal masalahnya 6. Iya. Kemudian suami dari setengah-setengah dari 6, 3. Ibu ini 1/3, bukan 1/3 dari keseluruhan dari 6, bukan. Tapi 1/3 setelah diambil jatahnya si suami. 6 dikurangi 3 berapa? 3. Nah, ibu ini 1/3 dari 3. Berapa jadi? 1 gitu. Bapak sisanya dari keseluruhan 6 kurangi 3 kurangi 1 kurangi 2 kurangi 1 jadi berapa? 2. Ah, sekarang masalah al-umar yang kedua. Iya. Masalah al-umar yang kedua. Zaujah berapa jatah si istri? 1/4. Kenapa? Harus antum punya jawaban kenapa gitu. Karena suaminya meninggal tidak meninggalkan siapa yang mewarisi, berarti si istri dapat 1/4. Ya. Ibu 1/3 dari sisa, iya kan? 1/3 dari sisa, Ibu. Kenapa? Karena masalah umar itu ini masalah dihafal aja. Ini aja masalahnya. Suami, bapak, ibu, istri, bapak, ibu, gitu. Bapak berapa? Si sisa. Iya, asibah, iya, bapak asibah. Kalau menurut perhitungan kan ini masuknya apa 3 dengan 4 ini? Tamatsul, tadakhul atau tawafuk atau tabayun? 4 dengan 3. Tabayun. Ya. Berarti kalau tabayun dikalikan kan 4 dikali 3 berapa? 12. Tapi ternyata ada ikhtisor, ada yang lebih ringkas. Ya, ada yang lebih ringkas. Bisa diambil dari 4 asal masalahnya. 4. Jadi tinggal apa aja 4. Bisa dari 4 juga enggak pecah. Iya. Sekarang 1/4 kan istri 1/4 ya. Asal masalahnya 4. Ini ringkas, ini ikhtisor. 4. Ini udah sudah susah. 4 pakai a ini. 4. Ya. 1/4 ini ya, istri dari 4 berapa? 1/4 dari 4. 1. Berarti si istri dapat 1. Si ibu 1/3 dari apa? Dari berapa? Dari sisa setelah diambil jatahnya si istri. 4 kurangnya 3 berapa? 3. Berarti ibu 1/3 dari 3. Berapa kajati ibu berarti? 1. Ya. Sisanya masih ada enggak? 4 kurangi 1 kurangi 1. 2. Buat siapa ini sisanya? Buat Pak? Bapak sudah. Misalkan harta warisannya tolong bikin aja 4 miliar ya. Biar enak itu. Hah? Triliun gitu. 4 miliar. Ya kan? Silakan ada beberapa cara ya. 4 miliar dibagi 4 berapa? 1 miliar dikali 1. Ini jatahnya siapa? Istri. Dikali 1 juga jatahnya siapa? Ibu. Dikali 2 jatahnya siapa? Nah, atau caranya 4 miliar kali 1 bagi 4 sama aja. Kira-kira tergambar belum nih? Wah, ini kalau Umar Yatin aja lumayan ini. Hah? Ibu ya 1. Jadi si istri 1 miliar, ibu 1 miliar, bapak 2 miliar. Tadi kan hartanya 4 miliar ya. 4 miliar dibagi 4, 1 miliar kan? Dikali 1. Ini kan jatahnya jauhnya kan 1 kali 1 berapa? 1 miliar. Iya, ibu juga 1. Tadi kan 4 kali 4 berapa? 4 bagi 4 miliar bagi 4 berapa? 1 miliar kan? Kali 1 berapa? 1. Kali 2 2 miliar. Ya, coba nanti ada perhitungannya gampang. Atau antum mau langsung 4 miliar kali 1/4? Ya enggak apa-apa, sama juga hasilnya. Kira-kira terpahami enggak nih al-umaretnya nih? Ya. Sudah kalau al-umaretnya dihafalkan aja kalau enggak mau sulit. Kayak gini kasusnya. Pokoknya kalau ada kasus orang mati meninggalkan istri, bapak, ibu berarti al-umaretin. Ibu 1/3 dari sisa setelah diambil jatahnya suami atau jatahnya istri. Bapak sisa. Udah kayak gitu aja sudah. Masalahnya cuma kayak gitu aja. Ayo nih tanya gimana? Diskusi di sini gimana? Iya kan laki-laki dia. Jadi keumumannya itu kalau satu tingkat nih, perhatikan ya. Kalau berkumpul jenis laki dan perempuan satu tingkatan, kemungkinannya yang laki-laki lebih besar atau sepadan, tidak ada yang perempuannya lebih besar. Ya itu keumuman dalil-dalil seperti itu. Seperti ketika ada orang mati meninggalkan anak laki dan perempuan, laki-laki dua kali perempuan, cucu juga demikian. Nah, paham ini? Saudara laki-laki sekandung dengan perempuan juga sama, dua banding satu. Kalau seandainya kita ambil 1/3 dari keseluruhan, nanti ibu lebih gede dari bapak gitu. Ya. Paham ini? Nah, sudah maghrib ya? Ini cuma satu dapatnya ini. Ya, oh, dapat ibu saja. Nanti kita berikutnya tes berarti. Ya. Silakan dikerjakan ya. Ada seorang mati. Iya. Eh, tapi sudah maghrib ya. Sudahlah. Selamat antum. Ya. Cukup sampai di sini. Insyaallah semoga terfahami. Subhanallahi walhamdulillah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.